Para utusan Paus Dase. Ring kota Kaisaria, wenten anak sanemo pesengan Cornelius, dane dados komandan pasukan sane kewastanin pasukan Italia. Dane punika merage sadu, tur dane miwah sekuluargan danene, sami tansah astiti bakti ring ide sang yang widiwasa. Dane sering nulungin anak Yahudi sane tiwas-tiwas, tur tetap ngastawo ring ide sang yang widiwasa. Sawetara pukul 3 sore, dane polih sipte jati. Sejroning sipte jati punika, sampun sinah pisan antuk dane nyingakin, wenten malaikat ide sang yang widiwasa, rauh ring jeruan danene, tur ngandike sapuniki. Cornelius, dane raris ngeneng-neng sang malaikat, tumuli matur meduluran jejeh sapuniki. Inggih ratu, napi wenten wecanan iratu ring titiang. Malaikat punika raris mesaur sapuniki. Ida sang yang widiwasa suba mireng pengastawan muah pekardin kitane ane ayu. Tur ida iling teken kita. Nah ane jani kemo tunenang anak ke kota Yuki. Ngalih anak ane madan Simon Petrus. Ia medunungan di umah anak ane madan Simon. Ane dadi tukang samak kulit. Ane mumah di pesisi. Usan ngandike sapuni kering dane, sang malaikat raris melecat. Irike dane Cornelius raris ngandikain parekan danene kekalih miwah perjurit adiri, inge punike perjurit sane teleb ngemargiang agamo, tur sane dados salah tunggal pengawal pribadin danene. Dane nartayang ring ipun sareng tetiga, seluiring paindikan sane sampun ke pengandikayang antuk sang malaikat ring dane, tumuli dane ngutus ipun sareng tiga ke kota Yope. Benyang ipun, rikala sang tiga kantun ring margi, sesampune nampok ring kota Yope, sawetara wenten pukul roras tengah ini, dane Petrus munggah keloteng jaga ngastawa. Dane Petrus merasa luwe, tur melat pisan mepekayun majengan. Risedek ajengane punike ke sodang, dane Petrus raris polis sipte jati. Dane nyingak langit mampakan, tur wenten barang merupo wastre lumbang mekebat, sane ketegul sebilang bucu, ulur tedun ke tanahi. Ring tengah wastrane punike, mendageng sarwa satu sane mesukupat, sarwa satu sane ngerayang, miwah sarwa paksi. Raris wenten sabde ngandi kering dane sapuniki. Petrus, bangun je. Tampah tur daar je. Nanging, dane Petrus matur sapuniki. Ingih ratu sang penembahan. Sampunang pisan kadia sapunike. Titiang durung nanin nunas tetedan sane letah wiaden cemer. Sang sabde malih ngandi kering dane sapuniki. Barang ada subuh kesucian ban ide sang yang widiwasa, ada je orang hango cemer. Kantos ping tiga sabdane punike mewali-wali ngandike asa punike. Pemuputi pun, barangi punike malih kungahang ke langite. Dane Petrus kelintang angob ngayun-ayunin sipte jati sane sampun cingakin dane punike. Dawag punike, anake sane kutus oleh dane Cornelius, sampun preside mangihin umah Simone, tur sane mangkin sampun mejujuk ring arepan korine. Utusane tumuli ngaukin anak adiri tur metaken sapuniki. Punapike iriki wenten tamiu sane mo pesengan Simon Petrus? Dawak dane Petrus kantun bengong ngayun-ngayunin, napi tegas sipte jati punike. Roh ide sang yang widiwasa raris ngandi kering dane sapuniki. Kodingo hang je, ada anak teke ajak ke tetelu ngalih kita. Wireh keto, kireang iban kita ne turtuun je. Buena ada je bingbang nututin anaki entu, sewireh ulun ane ngutus ia. Irike dane Simon Petrus raris tedun, tumuli mebaos ring anake punike sapuniki. Tiang puniki anak sane rereh ragane, napi sane dados kebuatan ragane rauh. Sang utusan mesaur asa puniki. Sang komandan Cornelius sane ngutus tiang. Dane punika anak merago sadu, dor astiti bakti ring ido sang yang widiwase. Semaliha, dane kelintang kajiang antuk para anak Yahudine. Dane kepengandikayang antuk malaikat ido sang yang widiwase. Mangda ngaturin ragane rauh ke jeroan danene. Mangda dane meresi dayang mireng paindikan sane patut dartayang ragane. Dane Petrus raris ngajak anake punike ngeranjing mulian, tur ngajak ipun nginep irike awengi. Benjang ipun, dane Petrus mekinkin raris memargi sarang anake punike, tur wenten mekudang-kudang semeton saking koto Yope sane nyarengin dane. Sesampune memargi erahino, dane Petrus miwah anake sane nyarengin dane, rauh ring koto Kaisaria. Irike dane Cornelius sampun nyantosang sareng ring kulawargan danene, miwah paro sewiteran danene, sane sampun pade keundang mangne rauh. Rikale dane Petrus ngeranjing, dane Cornelius raris rauh mendak dane. Dane tumuli ngad pade ring ajeng dane Petrus tur nyumah dane. Nanging, dane Petrus ngedeten dane mangde ngadeg, saha mebaos sapuniki. Rarisa ngadeg, santukan tiang puniki taler wantah manusia pade. Sambilang dane mebaos sareng dane Cornelius, dane ngerarisa ngeranjing ngejeroang. Irike panggihin dane anak akeh pade mepunduh. Tumuli dane mebaos ring anake akeh punike sapuniki. Ragane ngrago sampun tatas uning, mungweng manut agamanyane, anak Yahudine tan kelugro megubugan wiaden ngeranying ring umah anak saneboyo Yahudi. Nanging ide sang yang widiwase sampun nyinahang ring tiang, mungweng tiang tan patut nguastanin anake lianan cemer wiaden leteh. Punike awinanipun, rikala utusan ragane rauh ring tiang, tiang tan wenten kapialang rauhin ragane. Sane mangkin tiang nunasang ring ragane. Punapi mawinan ragane ngarsayang mangde tiang rauh meriki. Dane Cornelius raris matur kadi asa puniki. Di tigang rahine sane sampun lintang. Sawetara kali mangkin. Inggih punike jam 3 sore. Tiang sedekan ngastawa ring pondok tiange iriki. Dan perarapan jeg wenten anak lanang, mebusana sarwo dumilah, ngadeg ring arepan tiange. Saha ngandike sapuniki. Cornelius, ide sang yang diwasa subo mireng pengastawan kitane, dur ide subo ngaksi pekardin kitane anemelah. Kemoja utus anak ke koto Yope, ngalih anak anemadan Simon Petrus. Ia medunungan sig umah Simone, ane dadi tukang samak kulit, ane mumah di pesisi. Punika awinan ipun, tiang digelis ngutus anak, rauh ring ragane, doragane sampun ledang rauh. Sane mangken tiang sareng sami, sampun mepunuh iriki, ring ajeng ide sang yang diwasa, ngati-ati prayo miragiang paindikan, sane kepituduhang antuk ide sang penembahan ring ragane, sane patut rauhang ragane ring tiang sareng sami. Dane Petrus raris ngawiden mebaos sapuniki. Sane mangkin tiang tatas uning, sujatenipun ide sang yang widiwasa nenten memine minayang manusane. Sapa sireje, yadian bangsa napije sane astiti bakti ring ide, tur ngelaksana yang painikan sane patut, anake punike keledangin antu ide sang yang widiwasa. Ragane pada uning, mungweng sabde sane paicayang ide ring bangsa Israel punike, Inggih punika sabda sane nuturang indik kerahayuan sejeroning ide yang Yesus Kristus, sane dados penembahan manusane makosami. Ragane sampun pada uning ring seluwiring paindikan sane sampun membukti ring sekuup jagat Yudea, ngawit saking wewengkon Galilea, sesampune wenten lelukatan sane kabidar tayang antuk dane Yohanes. Ragane sampun pada uning ring inik ide yang Yesus saking kota Nazaret, sane sampun keselik tur kelugrain roh miwah kawisesan antuk ide sang yang widiwasa. Ide sampun lunga ngelelane, mepekardi ayu, tur nyegerang sewatek anake sane kereh antuk kekuasaan ratun setane, santukan ide keyangin antuk ide sang yang widiwasa. Tiang sareng sami make saksi pebuat seluwiring painikan sane kardi ide ring jagat Yudea wiaden ring koto Yerusalem. Anak Yahudine nyedayang ide, melantaran mentang tur maca ide ring salibe. Nanging ring rahine sane kaping tiganipun, ide sang yang widiwasa nangiang ide saking pantaran anake padem, tur ide kelugrain mekan tenang raga, boyoja ring sekancan jadmane, nanging wantah ring tiang miwah sisian idane sane lianan, sane keselik dado saksi antu ide sang yang widiwasa. Sesampune ide nyeneng saking pantaran anake padem, tiang sareng sami ngiring ide merayunan. Ide rarisme paice pituduh ring tiang, mangde midarta yang orti rahayune ring sekancan bangsane sami, tur nyaksiang, mungweng ide punike, sane kepastiang antu ide sang yang widiwasa dados hakim, jago nepasin jadmane sane urip miwah sane padem. Sewatek nabine, sami pada mau sang indik idane, mungweng sekancan anake sane percaya ring ide, jago pulih pengampuraning dosa, melantaran kewisesan parat idane. Risedek dane Petrus kantun idoh mebaos, iri ke roh ide sang yang widiwasa nurunin sewatek anake sane miragyang pidartane punike. Sekancan anak Yahudine sane sampun percaya ring ide yang Yesus, sane nyarangin dane Petrus saking koto Yope, sami pada angop ring indik ide sang yang widiwasa, taler sampun maicayang si peswecan idane, inggih punike roh idane ring bangsane sane boyo Yahudi. Santukan ipun sami pada miragi, anake punike pada mebaos ngangen base sane tawah-tawah, tur muji kagungan ide sang yang widiwasa. Dane Petrus tumuli mebaos sapuniki. Anake puniki, sami sampun pada nampi roh ide sang yang widiwasa, patah sekadi irage. Duani ngasapunike, kunapi kewenten anak keberatan, yening anake puniki sami kelukat antuk toyo. Irike dane radis ngandikayang, mangde anake punike sami pada kelukat, mesrano parap ide yang Yesus Kristus. Wus punike, dane Petrus, katurin mangde kayun mekolam irike, mekudang-kudang rahine.